Mas Romli, tadi permintaannya Tanjung Perak. Tanjung Perak. Terus musuhku sapa? Aku golekno musuh. Mas Didi, kira-kira ana musuh ora Mas Didi? Eh, sendok sarung, sendok sarung. Lek, lek, rene lek. Kowe ngerti ra no? Wong gunung iku kok nak nonton dangdut gowo sarung. Berarti kandhanane angel. Oh iya. Siapa yang berani sama Norma? Enggak, sebelah sini aja. Siapa yang berani sama aku? Eh, sini-sini yuk yang rambutnya gondrong sini, sini. Yuk, sebentar yuk. Rambutnya. Boleh satu pinjam ya? Boleh ya? Minta izin. Sini yuk. Enggak usah. Ora wani. Sopo? Sutek biasa. Oh jangan. Gombloh aja. Oh gombloh. Lah gombloh. Iya dong. Adik di tuwit. Ya, ya. Ya, cocok. Ya. Sini. Enak sing tuwek. Gak iso to. Sing tuwek iki iso kentul-kentul mas. Kursine dijiko kursi. Gane ra normal. Dong, kursi dong. Dodong. Iya. Yeah. Kursi. Sini bah, gobloh. Dia itu enggak paham kursi, bahasa Arab. Apa? Kursion. Kursion. Silakan Mbak Gamba. Kursion alias kursi. Loh kene, Mbak. Loh. Ya nek ora ono. Ora ono, biasane piye? Loh. Gere. Sini, yuk duduk. Kuwi wis tuwa. Ben cepet apane titituit kowe nek gelem ya penak ndang modho tenan sumpah dalem pecah iki pecah coba banter emange gelas jamar mati mulia nah iki enak tenan iki siti gonmu pecah pora nor. Karena lu benar pecah. Potongku senep. Iya iya. Nenek, blok. Nengi sor bae lah, cunin dua, aduh loru. Misor. Iya iya. Silah. Apa sih? Nanti pengen aja. Nur kuwi rai nur dudu tong sampah. Po ambune puasine lho. Siti lunga pasar. Pati Semar mantep. Lah, gonmu apa mantep lah. Oh sik, sing mare bojoku meteng-meteng terus iki gara-gara kuwe kok nur. Aduh, remis aladen. Tak tebus dosaku kurang ajar karo sampean, Mbah. Joko mar kentut. Ayo. coba perkosa Nur. Kowe iki manut karo aku apa ora? Penyanyi kok gatelen. Munggah. Munggah. Ora-ora. Ya Allah Gusti Aziz. Sekali-kali Mas Aziz barang. Alah Mas Aziz. Eh, siapa? Oh, Sony. Ya Sony sini Sony. Ah, iya iki. Kok iso Sony? Rene, Rene. Iso Sony. Ya, iki lho. Wong awake sak biting. Terus sontongnya sak piro? Munggah. Jaga berkenut. Guyu nanggap dhewe rek kena. Ae Nur, piye Nur, piye perasaanmu piye? Yes. Kok kaya iso meteng ngono lho. Gedale nek wong tuwa ya ngono ku jebule ya. Apa? Kaya kebon. Aja duduk sik katat. Nah. Wah wes apa? Miring, miring tahu tempe nak rasane. Wes bar. Apa? Miring. Sutek remlati. Lambene ireng kaya remlati. Rene. Miring. Miring tek. Saget tuh. Jengkeng. Jengkeng. Malat. Berangkang. Berangkang. Jengkeng. Malat. Berangkang. Ala malat. Goblok. Mulu. Melumah miring pada rasani. kasih Norma Sylvia. Dan sekarang kita kemas lagi karena kita harus berburu dengan waktu.